السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah sebelumnya kita telah menyebutkan 5 amalan yang penting untuk dikerjakan di hari Jumat, dan begitu pula 5 adab yang harus diperhatikan bagi setiap muslim. Adapun pada khutbah kali ini kita akan menyebutkan 7 kesalahan, 7 larangan di hari Jumat yang wajib untuk dihindari bagi kaum muslimin. Yang pertama adalah mengkhususkan salat qiyamul lail di malam Jumat. Kenapa dilarang? Karena di sana terdapat sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "La takhtassu lailatal jum'ah biqiyamin min bainil layali." Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail. Mengkhususkan malam Jumat dengan salat tahajud. Mengkhususkan malam Jumat dengan salat malam di antara malam-malam yang ada. Ini larangan yang pertama di malam Jumat. Kemudian yang kedua di siang harinya, dengan mengkhususkan puasa pada hari tersebut. Dalam perkara ini terdapat banyak hadis dan banyak athar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muhammad ibn Abbad ketika beliau bertanya, "Sa'altu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda." Aku bertanya kepada sahabat Jabir, "Hal nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumil jum'ah?" Apakah Nabi alaihi salatu wassalam dahulu pernah melarang? Karena ini seorang tabi'in bertanya kepada gurunya. Apakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang kita untuk berpuasa mengkhususkan di siang hari Jumat? Maka Jabir dengan tegas mengatakan, "Na'am ya Nabi alaihi salatu wassalam melarang untuk menjalankan ibadah puasa di hari tersebut." Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah memerintahkan untuk berbuka bagi yang berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Juwairiyah ibn al-Harith bint al-Harith." Suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam menemui Juwairiyah bint al-Harith. Kemudian pada saat itu Juwairiyah dalam keadaan berpuasa di hari Jumat. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, hal sumti bil ams, wahai Juwairiyah, apakah anti kemarin berpuasa? Juwairiyah mengatakan, la ya Rasulullah, tidak. Kemudian Nabi SAW melanjutkan dengan pertanyaan berikut, hal turidina antasumi gadan, wahai Juwairiyah, apakah anti ingin menjalankan ibadah puasa besok? Juwairiyah pun juga mengatakan, tidak ya Rasulullah, hanya dikhususkan puasa pada hari Jumat. Maka Nabi SAW bersabda, fa'aftiri, kalau begitu berbukalah anti. Dilarang oleh Nabi SAW. Maka dari dua hadis ini, sebagian di antara para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menganggap hukumnya haram menjalankan ibadah puasa di hari Jumat, kecuali dua keadaan. Terdapat pengecualian di dalam syariat Islam. Yang pertama, bertepatan dengan puasa sunnah yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, la takhtas yawmal jum'ati bisiyamin min bainil ayyam. Jangan kalian khususkan puasa di hari Jum'at di antara hari-hari yang ada. Di hari yang lain tidak berpuasa, puasanya hanya di hari Jum'at. Illa man sama fi sawmin yasumuhu ahadukum. Kecuali orang yang berpuasa dengan puasanya. Maksud dari hadis ini, kalau 10 Muharram bertepatan dengan hari Jumat, maka kita berpuasa Asyura di hari Jumat. Kalau kemudian tanggal 9 Dzulhijjah bertepatan dengan hari Jumat, maka kita puasa Arafah di hari Jumat, karena bertepatan dengan puasa sunnah yang lain, bukan penghususan. Ini yang pertama. Pengecualian yang kedua, apabila di hari Kamis dia berpuasa. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, la yasumanna ahadukum yawmal jum'ata illa yawman qablahu aw yawman ba'dah. Janganlah kalian berpuasa di hari Jum'at kecuali yang berpuasa satu hari sebelumnya, yaitu Kamis, atau satu hari setelahnya, yaitu Sabtu. Artinya orang yang sudah terbiasa berpuasa, dia berpuasa tiga hari dalam sebulan pada Iyamul Bid, dia berpuasa Senin Kamis, atau dia berpuasa satu hari berbuka, satu hari menahan untuk makan dan minum ketika bertepatan dengan hari Jumat, maka tidak mengapa dia berpuasa, bukan untuk penghususan. Para ulama mereka menyebutkan apa sebab dari larangan. Yang pertama, karena pada hari Jumat kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, salawat, membaca Al-Quran, bertilawah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepadanya. Maka meninggalkan puasa supaya bisa menopang pada hari itu, supaya tidak lemah, supaya tidak lemas, sehingga mendukung ibadahnya. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, disebutkan oleh para ulama, karena hari Jumat merupakan hari raya bagi kaum muslimin yang terulang setiap pekannya, dan kita tidak diperbolehkan berpuasa pada hari raya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk menyelisihi kaum Yahud, karena mereka selalu menjadikan hari rayanya untuk menjalankan ibadah puasa, dan Islam melarang kita untuk menyerupai ahlul kitab. Ini larangan yang kedua. Kemudian larangan yang ketiga adalah sholat sunnah qobliyah Jumat. Di antara sebagian besar masjid-masjid di negeri kita Indonesia, ketika sudah dikumandangkan azan Jumat, para jamaah bergegas. Mereka sama-sama berdiri menjalankan sholat dua rakaat qobliyah sebelum Jumat. Dan ini merupakan perkara yang tidak tepat, kebiasaan yang tidak pas. Kenapa? Karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Bahkan dalam sebuah dalil yang menguatkan perkara ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kata sahabat Abdullah ibn Umar, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sajdataini qabla dhuhri wa ba'da." Aku pernah salat bersama Nabi alaihi salatu wasallam, maksudnya menyaksikan beliau salat sunnah. Dua rakaat sebelum duhur dan dua rakaat setelahnya. Wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya. Dan aku menyaksikan Nabi alaihi salatu wasallam salat dua rakaat setelah maghrib dan salat dua rakaat setelah isya. Wa rak'ataini ba'da al-jum'ah. Dan aku melihat Nabi alaihi salatu wasallam salat dua rakaat setelah salat Jumat. Fa amma al-maghrib wal isya fa fi baitihi. Dan kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam salat sunnah maghrib dan isya beliau lakukan di dalam rumahnya. Pada hadis ini sahabat Abdullah ibn Umar membedakan antara zuhur dengan Jumat. Beliau menyebutkan zuhur ada qabliyah dan ba'diyah. Tapi ketika menyebutkan salat Jumat, beliau tidak menukil kecuali hanya ba'diyah saja. Maka dari sini, salat qabliyah dua rakaat yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin di hari Jumat tidak dikenal oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam ridwanallah alaihim ajma'in. Oleh sebab itu, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata di dalam kitabnya Zadul Ma'ajirat yang pertama, beliau menegaskan, kana iza faragha Bilal min al-adhan. Dahulu ketika Bilal selesai mengumandangkan azan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah. Nabi alaihi salatu wasallam langsung naik menyampaikan khutbah. Beliau berceramah. Walam yakum ahadun yarka' rak'ataini albatta. Tidak ada satupun di antara mereka, yaitu para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang menjadi makmum, yang menjadi jamaah, kemudian berdiri melaksanakan salat dua rakaat sama sekali. Wa hadza yadul ala anna al-jum'ata kal-'id. Ini menunjukkan bahwasanya Jumat itu seperti salat Id, seperti salat hari raya. La sunnata laha qablaha, tidak ada salat sunnah sebelumnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat disebutkan oleh para fuqaha, larangan daripada julus al-ihtiba. Ketika mendengar khutbah, dilarang kita duduk dalam bentuk muhtabi, yaitu menengkukkan lutut. Dan ini terdapat dalam sebuah asal yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Mu'adz ibn Anas al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ihtiba yawm al-jum'ah wal imamu yakhtub. Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita untuk duduk dalam keadaan ihtiba, merangkul lutut, baik dengan tangan ataupun dengan tali, pada hari Jumat dan imam dalam keadaan berceramah. Ihtiba itu seperti ini. Ini ihtiba. Menekuk lutut dengan merangkulkan tangan, atau orang Arab biasanya menggunakan tali. Dengan menggunakan tali. Maka apa hikmah daripada larangan tersebut? Berkata Imam Nawawi rahimahullah, li'annahu yujlib an-naum. Duduk yang seperti ini dapat mendatangkan rasa kantuk, sehingga seseorang mudah untuk tidur. Wa yafutul istima' al-khutbah. Dengan itu akan luput dari mendengarkan khutbah. Wa yakhaf intiqad al-wudu, kata beliau. Dan juga ditakutkan batalnya wudu. Kenapa? terlalu dalam dalam tidurnya. Akan tetapi ikhwani hafizakumullah, yang disebutkan oleh para fuqaha berdasarkan hadis di atas dihukumi oleh para ulama'ul hadis bidhaf. Hadis itu lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hukumnya tidak kuat sehingga para ulama mengambil kesimpulan duduk dengan cara yang seperti ini tidak mengapa. Tidak ada masalah. Tidak masuk di dalam larangan. Bahkan di sana ada riwayat bahwasanya sahabat Abdullah ibn Umar dan sahabat Anas ibn Malik ketika duduk mendengarkan khutbah kana muhtabiya, kedua-duanya dalam keadaan menekukkan lutut sambil memegangnya. Ini yang keempat disebutkan oleh para fuqaha. Kemudian yang kelima, larangan dalam jual beli ketika sudah dikumandangkan azan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil mereka dengan keimanan. Apa ciri-ciri orang-orang yang beriman? Kalau mereka dipanggil salat pada hari Jumat, mereka bersegera untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wadharul bai', dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Maka dari ayat ini ikhwani afidhakumullah, orang yang berjual beli di saat dikumandangkan azan Jumat, dia berdosa. Karena menjalankan perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi hukum akad jual belinya ijab qabul batil. Jual belinya diharamkan kecuali orang-orang yang tidak wajib bagi mereka sholat Jumat, seperti wanita, musafir dan lain-lainnya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله. Kemudian larangan yang keenam adalah qailulah sebelum Jumat. Apa itu qailulah? Berkata Imam Shan'ani dalam kitabnya Subulus Salam, al-istiraha fi wasatin nahar. Istirahat di pertengahan siang. Hukumnya qailulah ini asalnya adalah dianjurkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, gilu fa inna syaitana la tagil. Qailulah lah, karena sesungguhnya syaitan mereka tidak menjalankan qailulah. Di hari-hari biasa qailulah, istirahat sejenak, dilakukan sebelum matahari tergelincir, dilakukan sebelum waktu zuhur, kecuali hari Jumat. Tidak dilakukan qailulah sebelum salat, sebelum menghadiri masjid, sebelum datang mendengarkan khutbah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kata beliau, kunna nusalli al-jum'ata ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami salat Jum'ah bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Thumma takunul qa'ilah. Kemudian setelah itu baru kita qailulah, istirahat sejenak. Begitu pula pada riwayat yang lain, sahabat yang sama, Sa'ali bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau mengatakan, la nataghadda wa la naqil illa ba'da al-jum'ah. Kami tidak qailulah dan kami tidak makan siang kecuali setelah salat Jumat. Ini larangan yang keenam. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, barakallahu fikum, dilarang tentunya bagi kaum muslimin untuk menyia-nyiakan waktu di dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kaum muslimin untuk menjalankan salat Jumat sesuai dengan tuntunan Al-Kitab dan As-Sunnah, dan bahaya bagi orang-orang yang meninggalkannya. Larangan yang begitu besar bagi kaum muslimin, dan ini amat sangat banyak di negeri kita. Ketika dikumandangkan azan, mereka masih aktif di dalam pekerjaannya, di dalam aktivitas-aktivitas mereka. Nabi alaihi salatu wassalam mengancam dalam banyak hadis. Di antaranya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "La yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'at." Hendaknya mereka berhenti untuk meninggalkan salat Jumat. "Aw la yakhtimanna Allah 'ala qulubihim." Atau akan ditutup mata hati mereka. "Tsumma yakunu minal ghafilin." Kemudian kelak akan menjadi orang-orang yang lalai. Ini ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi yang lebih daripada satu kali, dua kali, dan tiga kali meninggalkan solat Jumat. Dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man taraka thalatha jum'at tahawunan." Orang yang meninggalkan tiga kali solat Jumat secara sengaja, tanpa ada uzur syar'i, dan mereka orang yang diwajibkan untuk mengerjakan solat Jumat, taba Allahu ala qalbi, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengunci mati hatinya. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, "Laqad hamamtu an amura ahadan fayusalli bin nas." Dalam riwayat Imam Ahmad, "Sungguh aku menginginkan supaya seseorang menjadi imam menggantikan Nabi alaihi salatu wassalam mensolati manusia. Thumma uharrik ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ah buyutahum." Kemudian aku akan mendatangi orang-orang yang meninggalkan salat Jumat di rumah-rumah mereka dan membakarnya. Sempat ada sedikit keinginan Nabi alaihi salatu wasalam, ancaman Allah subhanahu wa ta'ala begitu keras bagi orang-orang yang meninggalkan Jumat. Padahal Nabi alaihi salatu wasalam dalam tiga hadis di atas mengancam dengan keras orang-orang yang meninggalkan Jumat dengan sengaja. "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus shalah."